Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Al-qira'atu lil ikhwah. Kita lanjut kepada hadis Utsman bin Affan yang mengajarkan tata cara wudu. Al-hadithu sabi' an Humran maula Utsman radhiyallahu anhu anna Utsman da'a biwudu'in fa afragha 'ala yadayhi min ina'ihi فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Dari Humran maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Utsman bahwasanya Utsman bin Affan da'a biwudu'in, minta air untuk berwudu. Sahabat Utsman da'a meminta biwadu'in, di fathah wawnya meminta wadu air untuk berwudu. Kalau wudu di dhammah wawnya wudu, perbuatan berwudu. Kalau wadu, air yang digunakan untuk berwudu. Bisa dibedakan antara wudu dengan wadu? Apa perbedaannya Abu Darda, wadu dengan wudu? Nah, wudu artinya air untuk berwudu. Kalau wudu, berwudunya, perbuatannya. San. Nah, Utsman bin Affan meminta air untuk berwudu. Fa afragha 'ala yadayhi min ina'ihi. Kemudian beliau menuangkan air tersebut kepada kedua tangannya dari bejana. Nah. Dituangkan pada kedua telapak tangannya dari bejana. Faghasalahuma thalatha marratin, kemudian beliau membasuh kedua tangannya 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fil wudu'i, kemudian beliau memasukkan tangan kanan beliau pada air wudu. Memasukkan tangan kanannya pada air. Thumma tamadmada, kemudian beliau tamadmada, berkumur-kumur. Madmada, berkumur-kumur. Wastanshaqa, kemudian beliau menghirup air ke dalam hidung dengan nafas. Yajdibuhu binafasihi. Wastanthara, dan beliau mengeluarkan air tersebut dari hidungnya. Itu makna istansyaqa wastanthara. Kalau disebutkan bersamaan, maka maknanya seperti itu. Istansyaqa, mengisap, menghirup air dengan hidung, dengan nafas. Wastanthara, mengeluarkannya. Tapi kalau disebut satu kata saja istansyaqa, maka maknanya memasukkan air ke dalam hidung dan sekaligus mengeluarkannya. Nah, demikian kata para fuqaha. Thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadaihi lal mirfaqaini thalathan. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya 3 kali juga. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Tidak disebutkan jumlah bilangannya. Karena 6, 1 kali perbuatan maka sudah dianggap melaksanakannya. Thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian beliau sahabat Utsman membasuh kedua kakinya thalathan, 3 kali. Summa qala. Kemudian beliau Utsman bin Affan berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudu'i hadza. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Summa qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, man tawadda nahwa wudu'i hadza summa shalla rak'atain la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasulullah SAW, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsahu, dalam 2 rakaat tersebut 6 hatinya tidak berbicara, artinya khusyuk salatnya. Nah, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diberi ampunan dari dosa-dosanya, dari dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, ini fadilah berwudu. Kalau wudu kita benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka wudu termasuk salah satu fadilahnya bisa menggugurkan dosa-dosa. Nah, ya, lebih-lebih nanti ditambah sholat 2 rakaat setelah wudu. Di sana nanti akan ada hadis wudu saja, nah, bisa menggugurkan dosa bersama air wudu yang jatuh. Nah, ini sahabat Utsman bin Affan menerangkan tata cara wudunya Rasulullah SAW. Padahal beliau khalifah. Nah, mengajari wudu. Nah, ya. Beliau pula min khulafa'ir rasyidin. Khalifah ketiga Rasulullah SAW. Tetap beliau mengajarkan wudu kepada para sahabatnya. Asyarah ar-rawiyani. 2 rawi dalam hadis ini. Yang pertama Humran bin Aban bin Khalid. Humran bin Aban bin Khalid. Thiqatun. Beliau seorang yang thiqah. Minat tabi'in. Dari kalangan tabi'in. Nah, beliau jadi Humran termasuk tabi'in. Beliau seorang yang thiqah. Kapan seorang rawi dikatakan thiqah? Muhammad, kapan seorang rawi dinilai thiqah? Apabila? Ditakdil oleh orang? Hah? Para ulama yang lain. Nah, kapan seorang rawi dikatakan thiqah? Nah, Siddiq. adlun dhabitun santa. Apabila terkumpul padanya sifat adalah dan dhabit, kuat hafalannya, maka bernilai fiqh. Nah, Humran bin Aban bin Khalid termasuk seorang tabi'in yang fiqh. Min sabi'aini tamr, beliau termasuk tawanan. Enam, tawanan ainu tamr. Enam, ada kisah. Enam, ataqahu Utsman radhiyallahu anhu, beliau dibebaskan dari perbudakannya, dari tawanannya oleh sahabat Utsman, sehingga dikatakan beliau maula Utsman. Fatahawwala ila al-Basrah, kemudian beliau berpindah ke Basrah. Jadi banyak sekali para tabi'in ke Basrah di zaman itu. Para sahabat ke Basrah. Bagaimana gambarannya barakallahu fikum Basrah ketika itu? Negeri yang subur dengan ahlul ilm. Negeri yang sangat banyak para sahabat di sana. Nah, betapa makmurnya. Bahkan di sana ada dua kelompok ahli nahu yang sama-sama kuat, yaitu Basrah dan Kufah ya. Masya Allah. Jadi ilmu sangat hidup, dakwah sangat hidup. Bahkan di sana para sahabat banyak meninggal. Nah, orang satu negeri yang ditinggali oleh para sahabat. Nah, gambarannya ilmu di sana menyebar, ilmu sunnah barakallahu fikum. Barakallahu fikum kuat di sana. Wa mata sanata 75, dan beliau meninggal pada tahun 75 Hijriah rahimahullah. Meninggal masih sahabat masih banyak. Ya. Meninggal dalam kondisi sahabat masih banyak. Yang di Basrah Anas bin Malik dari tahun 97-an meninggal terakhir di sana. Dan sahabat-sahabat yang lain banyak meninggal di Basrah. Yang kedua, rawi yang kedua Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi Al-Umawi Amirul Mukminin. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi, sukunya Utsman bin Affan Quraisy, Al-Umawi Amirul Mukminin. Kalau Umar bin Khattab Al-Adawi. Nah, wa thalithu khulafa'il muslimin, beliau adalah khulafa'il muslimin yang ketiga, khalifah yang ketiga. Aslama qadiman ala yadi Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau termasuk seorang terdahulu masuk Islam di tangan sahabat Abu Bakar. Keislaman Utsman bin Affan di tangan Abu Bakar. Wahajara hijratain, beliau mengalami dua hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Wa zawwajahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Ruqayyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Falamma tuwfiyat zawajahu ukhtaha Umma Kulthum. Tatkala Ruqayyah meninggal, Nabi SAW menikahkan Utsman lagi dengan saudarinya, yaitu Ummu Kulthum. Fasummiya Zannurain. Maka Utsman dinamakan, diberi laqab pemilik dua cahaya, Zannurain. Nah, pemilik dua cahaya, menikahi dua putri Rasulullah SAW. Syahidalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyahadah. Sahabat Utsman dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau termasuk orang yang mati syahid. Nah. Wa basyarahu bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada beliau dengan al jannah. Termasuk asyarah mubasyarina bil jannah, salah seorang dari 10 orang yang dihabarkan masuk ke dalam surga. Wa bay'a anhu bay'at ridwan biyadil karim biyadihil karimah, dan beliau berbaiat dengan bay'at ridwan dengan tangannya beliau Rasulullah SAW yang mulia. Tawallal khilafata ba'da amiril mu'minin Umar bimubayati ahli syura. Beliau menjabat kekhalifahan setelah khalifah amiril mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bimubayati ahli syura, dengan bayat ahli syura, ahli musyawarah. Iyahu, pengangkatan terhadap beliau. Musyawarah, pengangkatan beliau. Fi awal yaumin min Muharram. Di hari pertama dari bulan Muharram. Sanata arba'in wa ishrin, yaitu pada tahun 24. Tahun 24 di awal hari bulan Muharram beliau dibaiat menjadi khalifah. Wa qutila syahidan ba'da asr yaumil jum'ah atsamin asyar min dzilhijjah. Beliau meninggal mati syahid setelah asar pada hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah. Nah, dibunuh. Tanggal hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah setelah asar. Hari Jumat. Wadufina lailatas sabat, dan beliau dikebumikan, dikuburkan pada malam Sabtunya. Pada tahun sanata khamsin wa thalathin, pada tahun 35. Wa qabruhu ma'rufun fil Baqi' radhiyallahu anhu, dan kuburannya terkenal di daerah Baqi', pekuburan Baqi' radhiyallahu anhu. Kalau kuburannya Abu Bakar dan kuburannya Umar di kamarnya Aisyah bersama Rasulullah SAW, tiga di sana. Adapun Utsman di pekuburan Baqi'. Nah, maudhu'ul hadis, pokok bahasan hadis Utsman ini. Bayanu kaifiyati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tadi, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasulullah, kemudian salat dua rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Apa yang dimaksud dengan la yuhadditsu fihi ma nafsahu? Kata Syaikh Imam Ibnu Taimin rahimahullah, la yuhadditsu fihi ma nafsahu ay la yufakkir fi syai'in kharijin an salatihi. Dia tidak berpikir tentang sesuatu yang ada di luar salat. Nah, dia khusyuk di dalam salatnya. Dalam syarhul ijmali, kana sahabatu radhiyallahu anhum ahrasan nasi ala ta'limil ilm nashran lisunnah wa nushan lil ummah, walamma kana ta'limu bil fi'li asra'a idrakan wa adaqqa taswiran wa arsakha lin nafsi. Da'a amirul mu'minin Utsman radhiyallahu anhu bima'in yatawaddau bihi liyu'alliman nasa kaifiyata wudu'in nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fabada'a faghassala kaffayhi thalathan li'annahuma alatul ghusli, thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara litathhiri famihi wa anfihi, thumma ghassala wajhahu thalathan, ثم غسل يديه ومرفقيه ثلاثا، ثم مسى برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم سرق عنتين لا يحدث فيهما نفسه بخرج من صلاته، غفر الله له ما تقدم أو ما سبق من ذنوبه جزاء له على حسن وضوئه wa salatihi. Para sahabat adalah orang-orang yang paling semangat dalam mengajarkan ilmu. Para sahabat orang yang paling kuat semangatnya dalam mengajarkan ilmu. Hatta khalifah yang punya urusan besar kenegaraan tapi sempat mengajarkan ilmu, barakallahu fikum, mengajarkan wudu. Barakallahu fikum. Nashran li sunnah sebagai bentuk penyebaran terhadap sunnah. Walushan lil ummah dan sebagai bentuk nasihat kepada umat manusia. Tatkala mengajari dengan perbuatan itu lebih cepat, lebih mudah dipahami, lebih detil gambarannya, lebih kokoh nam pada jiwa, maka Amirul Mukminin Utsman meminta air untuk berwudu dengannya, untuk mengajari manusia bagaimana tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulai membasuh kedua telapak tangannya 3 kali karena kedua telapak tangan sebagai alat untuk membasuh, kemudian berkumur-kumur dan menghirup air dan mengeluarkannya untuk membersihkan mulutnya dan hidungnya. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali, membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya 3 kali, mengusap kepalanya, kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali. Kemudian sahabat Utsman menghabarkan bahwasanya beliau pernah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudunya ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat, kemudian tidak berbicara pada 2 rakaat tersebut di jiwanya, dan pembicaraan di luar salat, maka Allah akan berikan ampunan dari dosa-dosanya, barakallahu fikum, yang telah lewat dengan sebab bagusnya wudunya dan solatnya, barakallahu fikum. 6. Kraya Bailda Fawaidul Hadis. Amiril wahir suhu nam fadilatu amiril mu'minin Utsman wahir suhu ala nashril ilmi wal sunnah. Dalam hadis ini terdapat fadilah nam amiril mu'min Utsman dan semangatnya beliau dalam menyebarkan ilmu dan menyebarkan sunnah. Demikian para sahabat. Yang kedua, Abu Dzar. Nam annahu yanbaghi lil muallim ayasluka aqrabat turuki ilal fahmi wa rusukhil ilm. Faedah yang kedua, selayaknya bagi seorang pengajar, bagi seorang guru untuk menempuh jalan yang paling dekat untuk memberikan pemahaman, memberikan jalan yang paling dekat untuk kuatnya ilmu dan dipahami. Barakallahu fikum. Ya. Tapi seorang pengajar, seorang mudarris harus belajar dulu. Nah, murojaah dulu. Membaca, meneliti, melihat syarah dan sini. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian diajarkan. Dia harus persiapan. Walaupun mungkin buku terjemahan yang mau diajarkan. Ya. Walaupun barakallahu fikum perkaranya sudah dia pahami, sudah dia kuasai. Tapi tetap barakallahu fikum ia harus berusaha mencari jalan yang paling mendekatkan pemahaman kepada muridnya. Supaya mudah barakallahu fikum ditangkap, mudah dipahami, kokoh diingatan-ingatan para murid-muridnya. Nah, itu dalam mengajarkan ilmu. Lain dengan mengajarkan mungkin ilmu dunia. Nah, seolah-olah mengajarkan sebagai tugas saja. Selesai, 6 kurikulum selesai. Yang penting selesai. Nah, mengajarkan sunnah tidak seperti itu. Mengajarkan ilmu akidah tidak seperti itu. Nah, supaya barakallahu fikum dari pengajaran tersebut, seorang pengajar bisa mendapatkan pahala. Nah, ia bisa mendapatkan kucuran ganjaran. Nah, karena menunjukkan, mengajarkan kebaikan kepada murid-muridnya. Itu yang diharapkan barakallahu fikum. Ya, tidak mencari harapan balasan dunia barakallahu fikum. Nah, asalif. Apa lagi di belakang? Abahamna. Ibadata lillahi wa qasada ta'liman nasi lam yangkus ikhlasuhu. Nam yang ketiga, anna man fa'ala al-ibadata lillah. Ini faedah. Sesungguhnya seseorang yang melaksanakan sebuah peribadahan karena Allah, wa qasada ma'a dzalika ta'liman nas, dan dia memaksudkan bersamaan dia melaksanakan ibadah tersebut, dia maksudkan untuk mengajari orang lain. Yang seperti ini tidak mengurangi keikhlasannya. Sahabat Utsman, dia berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bersamaan dengan itu berniat untuk, bermaksud untuk mengajarkan para sahabat yang lain. Maka yang seperti ini tidak mengurangi keikhlasan. Nah, seorang mau beribadah, memberikan contoh kepada kaum muslimin. Nah, ya supaya diikuti. Nah, yang seperti ini tidak mengurangi keikhlasannya. Dalam hadis Jabir, ketika Rasulullah SAW didatangi ashabun nimar, orang yang berpakaian seperti orang-orang qalat dari sufiyah, memakai aba, pakaian-pakaian wol, menghadap Rasulullah SAW dalam keadaan menenteng senjata pedang, Maka Rasulullah SAW ketika melihat mereka langsung naik mimbar, berkhutbah dengan membacakan ayat-ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Taqullaha innallaha. Naam. Terus membacakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Naam. Ayat-ayat untuk mengingatkan para sahabat. Akhirnya para sahabat paham terhadap maksud dan tujuannya Rasulullah SAW membaca khutbahnya ini. Akhirnya para sahabat mengumpulkan harta benda. Ada yang dari makanan, ada minuman, ada pakaian. Nah, ada benar sampai terkumpul 2 gunduk pakaian dan makanan. Nah, kemudian ada seorang yang bersedekah dengan membawa barang yang sangat banyak, yang hampir kedua tangannya tidak mampu untuk membawanya. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Setelah orang ini meletakkan sedekahnya dan pada 2 gulukan yang sudah ada, akhirnya tataba annas, diikuti oleh sejumlah sekian perasaan mengikuti. Nah, barakallahu fikum, mengikuti ikut memberikan sedekah. Tertarik dengan tadi ada seseorang yang membawa sedekah dengan sepenuh 2 tangan sampai dia enggak mampu membawa. Nah, maka Rasulullah mengatakan man sanna sunnatan nam hasanatan falahu asyruha. Nah, barang siapa yang memberikan contoh nam dalam kebaikan, maka baginya adalah pahalanya. Barakallahu fikum. Ya, memberikan contoh kebaikan dengan perbuatan. Barakallahu fikum. Hal yang seperti ini tidak mengurangi keikhlasannya. Naam, terus. Siapa itu? Bapak Imam? Kaya Bapak Imam. Kafaihi ya tamad madu fi mudhari marfu wa yastanshiku yagsilu wajhahu mir faqaihi yamsahu kaifiyatu wudu'in nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat, masyru'iyatul wudu, disyariatkan berwudu dengan kaifiyah seperti ini, tata cara seperti ini. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur, beristinsak, beristintar. Kemudian membasuh wajah 3 kali, membasuh kedua tangan sampai kedua sikunya 3 kali. Mengusap kepalanya, kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali. Dan inilah tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ya. Tidak disebutkan di sini mengusap kepala berapa kali, nanti akan disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid dengan kalimat yang terang, dengan tata cara pengusapan kepala yang sangat jelas. Barakallahu fikum. Naam. Ke berikutnya, naam. Man Hafifuddin. Mana kitab? Nah, Ustaz Rifai. Nah. Indahkah kitab? Nah, indah. Nah, Badarda. Nah, kitab. Tanah Islam. Ala sabikihi. Yang kelima, mura'atu tartib baina a'dha'il wudu fala yuqaddam al-muta'akhir wa ala sabiqihi. Mutaakhir. Naam. Memelihara urutan di dalam berwudu antara anggota-anggota wudu. Jangan semaunya berwudu. Naam. Harus urutan, berurutan, tartib. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum warjulakum ilal ka'bain. Berurutan, barakallahu fikum. Ya. Tartib, berurut antara satu anggota dengan anggota wudu yang lainnya. Fala yuqaddam al-muta'akhkharu. Tidak boleh mendahulukan yang harusnya diakhirkan. Naam. Ya, tidak boleh mendahulukan yang harusnya diakhirkan ala sabiqihi. Naam, yang seharusnya didahulukan. Naam. Ya. Yang keenam. Abu Marwazi. Nah, fadilatu sholati rakaatain, keutamaan sholat dua rakaat yang tidak berbicara jiwanya pada dua rakaat tersebut setelah berwudu. Sholat ini setelah berwudu, nah, dengan kaifiyah tata cara yang disebutkan tadi. Fadilahnya apa? Nah, akan diampuni dosanya yang telah lewat, barakallahu fikum. Wudu sesuai dengan wudunya Rasulullah, melaksanakan sholat dua rakaat dengan khusyuk, maka akan mendapatkan fadilah, yaitu terampuni dosa-dosa yang telah lewat, barakallahu fikum. Yang terakhir, Aba Saudah. Anna thawaba dhalika maghfiratun maghfiratu ma sabaqa minaz dzunub. Bahwasanya pahala itu, pahalanya orang berwudu seperti wudunya Rasulullah, kemudian salat dua rakaat yang dia khusyuk pada keduanya, dan pahalanya itu adalah ampunan dari dosa-dosa yang telah lewat. Wal muradu, yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah az-dzunubu as-shagha'ir, dosa-dosa kecil. Inda jumhuril ulama, menurut jumhur mayoritas para ulama. Wallahu a'lam. Jadi barakallahu fikum, nam bersemangat laksanakan wudu dengan baik. Nam dengan mengingat wudunya seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh wajah kedua tangan, barakallahu fikum, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki. Nah, kemudian juga yang sunnah-sunnahnya, barakallahu fikum. Nah, berwudu dengan baik, nah, supaya mendapatkan fadilah ini. Nah, setelah berwudu dia musolat. Nah, dua rakaat dengan wudu tersebut, barakallahu fikum, atau lebih dari dua rakaat, maka ini barakallahu fikum penyebab terampuni daripada dosa. Dosa yang dilakukan, barakallahu fikum. Dan siapa yang enggak butuh nam terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa? Nam, kita semuanya sangat membutuhkan, karena kita adalah makhluk yang lemah yang sering terjatuh ke dalam perbuatan dosa siang dan malam. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wal nahar fastaghfiruni aghfir lakum. Nam, ya. Demikian kata Allah di dalam hadis qudsi. Nah, lemah, dalam keadaan lemah sering terjatuh dan terkalahkan dengan hawa nafsu, dan sering tergiring oleh syaitan, terpengaruh dan terayu oleh syaitan, sehingga jatuh ke dalam kekeliruan, barakallahu fikum. Maka dengan ibadah yang bagus, dengan ibadah amal-amal soleh yang baik, dan ibadah amal soleh yang benar sesuai dengan tuntunan syariat, maka seluruh amal-amal soleh akan bisa berfaedah, yaitu mengampuni, menggugurkan dosa-dosa kecil. innal hasanat yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Naam barakallahu fikum. Maka fadilah bagi ahli sunnah, naam, yang berilmu, barakallahu fikum, bersemangat mengamalkan amalan-amalan kebaikan, maka barakallahu fikum, dengan berharap terhapus daripada dosa-dosa kecil yang telah dia lakukan, barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam.